ini contoh-contoh, bukan saya enggak nyolong yang lain-lain, hati-hati. Nah, ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Itu sampai jangkrik aja nyari mana tulisannya katanya. Nah. Ini jangkrik Mekah nih ada ke sini. Oh, lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran surat kedua ayat 1. Kamu udah pindah dulu. Nah, lihat sini. Udah ya. Nah, oh, pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Uthman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayah datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Uthman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu. Itu gak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Umar, Uthman kasih pengumuman. Tidak boleh ada diantara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya, yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Uthman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Uthman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Uthman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Uthman meminta, hey, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang, pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Uthman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Uthman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, pulang, pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan diriwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Uthman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Uthman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, begitu Uthman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Uthman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Uthman, maka dia pergi lagi ke kerabat Uthman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Uthman. Tuh lihat, datangnya dia bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka, tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan. Kop khusus untuk Uthman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih. Dan belum sempat klarifikasi ke Uthman. Karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat. Orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir. Ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka. Karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir. Dengan perasaannya sudah puas dengan jawaban Uthman bin Affan. Tapi di perjalanan, mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Hey, tahukah kalian buruknya Uthman bin Affan? Uthman itu beda dengan Ali. Uthman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau enggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa? Ya. Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ. Perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Uthman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Uthman, kamu penipu. Uthman, kamu pembohong. Datang langsung merangsak jubahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Uthman mendengar teriakan-teriakan itu, Uthman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga akan berhenti marahnya. Oh, ini, itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Uthman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya. Baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173. Dibaca, itu indah sekali maknanya.